Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan kajian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mencintai dirimu sebagaimana anda mencintai kami padanya, ya, mencintai saya. Wa ayyaj'alana jami'an min du'atil haq wa ansarih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya termasuk du'atul haq, da'i-da'i penyeru kepada al-haq, kepada kebenaran, wansarih, dan yang menolong kebenaran itu. Wa yuwaffiqona liswab fil itiqadi wal qawli wal amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kebenaran dalam masalah itiqad, keyakinan, wal qaul ataupun ucapan, wal amal ataupun perbuatan. Seperti inilah para ulama, mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya agar mereka mencocoki al-haq, agar mereka diberikan taufik untuk menjalani kebenaran dan dijauhkan dari penyimpangan dan kesesatan. Thumma inna kitabakum al-madhkura tadammanu thalasi masail, kemudian sesungguhnya surat kalian yang disebutkan, yang telah disebutkan di atas, mengandung tiga masalah. Ada tiga permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, idza tabayyana lakum rajhani qawli kuntum taftuna aw tahkumuna bi khilafihi fahal yajuzu lakum mustaqbalan arruju'u fima aftaitum bihi aw hakamtum. Apabila telah jelas bagi kalian pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat, ucapan kalian yang telah kalian memberikan fatwa atau telah memberikan hukum bi khilafih ternyata menyelisihinya, apakah dibolehkan bagi kalian untuk rujuk terhadap apa yang kalian fatwakan atau apa yang kalian telah beri hukum padanya? Jadi sudah jelas kebenaran, sudah jelas al-haq, apakah fatwa ataupun hukum yang telah diberi hukum yang menyelisihi yang kuat tersebut, naam, apakah boleh untuk rujuk kembali mengikuti al-haq. Al-masalatu tsaniyah, masalah yang kedua hampir mirip. Idza tabayyana lakum rujhani qali kuntum taftuna aw tahkumuna bi khilafihi fala yajuzu lakum mustaqbalan an taftu aw tahkumu bima tabayyana lakum rujhana. Apabila jelas bagi kalian sesuatu yang kuat dari pendapat yang kuat dari ucapan kalian yang kalian beri fatwa atau yang kalian beri hukum bi khilafi yang menyelisihinya, apakah dibolehkan bagi kalian ya mustakbalan ya di masa yang akan datang antaftu yang kalian telah beri fatwa atau memberi hukum setelah jelas bagi kalian rajhanah ya kejelasan dari keduanya. Memang hampir mirip ini, tapi nanti kita lihat dari jawaban Syekh rahimahullah. Al-masalatu salisah, permasalahan yang ketiga. Hal yajuzu lil insani fi masailil khilafi ay yaftiya li syakhsin bi ahadil qawlaini wa li syakhsin ahar bil qawli tsani. Apakah dibolehkan bagi manusia atau bagi seseorang di dalam masalah-masalah khilaf yang dia memberikan fatwa kepada seseorang salah satu dari dua pendapat untuk yang lain, ya salah satu pendapat dari dua pendapat dan kemudian yang lainnya diberikan pendapat yang berikutnya, artinya yang satu dikasih pendapat ini yang lainnya dikasih pendapat yang lain. Apakah seperti ini boleh? Wal jawab, jawabannya. Kata Syekh rahimahullah, ala hadhihi mas'alati al-'azimati bi aunillah wa tawfiqihi wa tawfiqihi annakula mustamidina min Allah Ta'ala al-hidayah was-shawab. Jawabannya, atas masalah yang besar ini dengan pertolongan Allah serta taufiknya, maka kita mengatakan mustamidina minallah, kita meminta bantuan kepada Allah, ya minta bantuan kepada Allah, bersandar kepada Allah untuk mencocoki hidayah atau mendapatkan hidayah wasawab dan kebenaran. Naam, selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini memiliki hati yang baik, hati yang bersih. Sehingga ketika memiliki hati yang baik, dia akan selalu mencari al-haq, mencari kebenaran, tidak peduli yang dikerjakan selama ini ternyata salah. Maka ketika melihat dan menengok ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang rajih, yang kuat, yang benar, maka kemudian dia berubah, ya ini berpaling dari pendapat yang salah menuju pendapat yang hak, dan inilah yang diharapkan bagi setiap muslim. Jangan ta'assub, fanatik, apapun yang dikatakan yang menjadi idolanya, maka itulah yang diikuti. Salah benar, itu yang harus diikuti. Ini salah. Ya, tetapi kita, masing-masing dari kita ingin mencari al-haq, mencocoki al-haq, maka dimanapun al-haq itu berada, maka kita di situ pun berada. Naam. Walaupun yang menyelisihinya teman kita, guru kita, ya, syekh kita, kalau dia salah tetap salah. Al-haq lebih berhak untuk diikuti daripada mengikuti individu-individu orang. Nah, al-haq maka berhak untuk diikuti. Sehingga apapun yang kita lakukan di atas keyakinan dengan dalail, dalil-dalil yang telah kita ketahui. Amal mas'alatul ula, adapun permasalahan yang pertama, kata Syekh Ibn Utsaimin, famata tabayyana lil insan da'fu ma kana alaihi min ra'i wa anna shawab fi ghairihi wajib alaihi rujuk. Maka kapan saja bagi manusia atau bagi seseorang telah jelas lemahnya apa yang menjadi pijakannya, ya, dari pendapat-pendapatnya ternyata as-shawab fi ghairihi, yang benar itu di pihak yang lain. Pendapat dia pendapat yang lemah, ikutan dia yang diikuti ikutan yang lemah, yang dhaif, ya, tidak bersandarkan kepada dalil atau bersandar kepada dalil tapi dalil yang lemah. Sementara al-haq as-shawab fi ghairihi, ya, di pihak yang lain. Maka kata Syekh, wajib alih rujuk, maka wajib dia untuk mengikuti al-haq, rujuk kepada al-haq. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a, ya Allah, tampakkanlah kepada kami al-haq itu sebagai al-haq, dan berikan kemampuan kami untuk terus mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan ya Allah, tampakkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berikan pula kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ini doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memohon kepada Allah agar al-haq itu benar-benar al-haq, bukan hanya sekedar ucapan manusia, tetapi memang betul-betul, ya, di sana disebutkan, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan demikian pula para sahabat beramal dengannya. Ra'ihil awal ila ma yarahu sawaban, yaitu dia berpindah dari pendapatnya yang pertama kepada yang berikutnya yang dia memandang itu sawab, itu hak. Bimuktado ad-dalil sahih, dengan ketentuan dalil yang sahih yang menjadi pijakan dia. Naam. Maka seperti ini seharusnya, tidak memandang oh di sana mereka lebih banyak umpamanya. Oh di sana mereka lebih kaya. Oh di sana mereka lebih semuanya lebih. Tapi kalau al-haq tidak berpihak kepada mereka, maka kita pun harus berpaling. Tidak menunjukkan banyaknya mengikuti, menunjukkan kebenaran. Nah, tapi kebenaran di pihak mana yang betul-betul dia menerapkan dalil-dalil yang ada. Kita mendengar hadis Nabi SAW bahwa di antara para nabi ada yang memiliki pengikut 1-2 orang. Ada bahkan tidak punya pengikut. Apakah kemudian kita menilai bahwa para nabi tersebut bukan di atas al-haq karena tidak ada orang yang mengikutinya? Tetap mereka di atas al-haq sekalipun yang mengikuti 1-2 orang atau tidak ada pengikutnya. Dan rata-rata pengikut al-haq itu sedikit. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Yang mengikutinya hanya 1 kapal saja. Ya, seluruhnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengikuti, bahkan dari keluarganya sendiri, anaknya sendiri tidak mau ikut. Sedikit yang mengikuti. Nabi Muhammad SAW Naam, walaupun jumlahnya banyak yang mengikuti, tapi dibandingkan seluruh manusia yang ada, masih kelihatannya sedikit. Atau kita mengadakan doro di sini penuh, tetapi ketika pulang ke dusun-dusun kita masing-masing, kita sendiri. Naam, tidak banyak. Naam, sementara yang lainnya, ya, mereka mengikuti yang lain. Jadi wajib kita merujuk kepada al-haq dari pendapat yang pertama. Wa qad dalla ala wujubir rujuk kitabullah taala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh menunjukkan bahwa wajib untuk merujuk, untuk kembali kepada kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan kepada sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis itu sahih, karena ada hadis-hadis dhaif, ada hadis-hadis maudhu' palsu. Tidak bisa dijadikan patokan ataupun sandaran di dalam beramal, hadis lemah. Naam. Ada sebagian mensyaratkan kalau hadis lemah harus dijelaskan. Ya, hanya dalam masalah fadail-fadail, keutamaan-keutamaan, tetapi harus dijelaskan. Ada yang mengatakan tidak dibolehkan untuk beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang sahih saja belum kita amalkan seluruhnya, mengapa kita harus beramal dengan hadis-hadis yang lemah? Ya, hadis-hadis yang sahih demikian banyak, mungkin di antara kita belum seluruhnya kita beramal dengannya, kemudian masih bersemangat untuk beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Jangan berkeyakinan walaupun lemah, walaupun palsu, tapi namanya hadis. Nah, ini sudah hampir mati, ya, setengah mati, sudah hampir mati. Susah kalau sudah seperti ini. Nah, tetapi hadis-hadis yang sahih, bagaimana biar kita tahu hadis sahih? Belajar. Banyak belajar, banyak mengkaji. Sehingga betul-betul kita tahu. Apalagi di akhir zaman yang sekarang ini kita sudah menjalaninya, banyaknya perselisihan manusia. Yang sana membolehkan ini, yang lain lagi membolehkan itu, semuanya menjadi boleh. Padahal hukum asalnya tidak boleh. Dengan alasan ujung-ujungnya dikasih islami. Naam, dikasih islami. Jadi musik islami. Bagaimana musik islami itu? Ya, berisi nasihat. Naam, suruh mondok, suruh belajar, suruh baca Al-Quran. Naam, itu katanya musik islami. Naam. Ada lagi nanti muamalah islami. Ada lagi bank-bank islami. Semua ditempel ujungnya islami. Pacaran-pacaran islami. Abu Nuh pernah dengar pacaran islami lah. Naam, jarak jauh. Jarak jauh, tapi ya nulis terus, ya sama aja. Allahul musta'an. Jadi syaitan itu tidak akan sekaligus untuk menggelincirkan manusia. Perlahan tanpa disadari, ternyata sudah menjauh dari apa yang menjadi bimbingan Nabi, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qali khulafa al-khulafa'ir rasyidin, dan ucapannya al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wa ijma'il muslimin, wa amalil a'immah, dan kesepakatan muslimin dan amalannya para a'immah, para imam-imam, para ulama. Nah, ini. Ya, jadi wajib kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ya, demikian pula ucapan khulafa rasyidin, kesepakatan muslimin, dan amalannya para ulama yang kokoh di atas al-haq. Amma kitabullah ta'ala, famin adillatihi qawlihi ta'ala. Adapun kitabullah ta'ala, di antara dalil-dalilnya firman Allah ta'ala, wa ma ikhtalaftum fi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, Asy-Syura ayat 10. Dan apapun sesuatu yang kalian berselisih padanya, fa hukmuhu ila Allah, maka hukumnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang diperselisihkan manusia selalu dikembalikan ujungnya kepada kitabullah, kepada Al-Qur'anul Karim. Famata kana al-hukmu fi masail al-khilaf ila Allah wajib rujuk fiha ila ma dalla alaihi kitabullah. Maka kapan saja ya suatu hukum di dalam masalah khilaf, maka kepada Allah dikembalikan di dalam khilaf itu, dalam masalah-masalah khilaf itu, apa yang ditunjukkan oleh dalil dari kitabullah, kita kembalikan kepada kitabullah. Jangan sekedar mengaku, karena mengaku bisa saja semua orang mengaku, tapi betul-betul dibuktikan dengan kembali taslim, menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Allah menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Maka jika kalian berselisih, berbeda fi syai'in dalam suatu perkara, nah, perkara agama ini, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wilan, lebih baik akibatnya. Karena perselisihan umat ini sudah nyata di depan mata kita. Semuanya mengaku mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Semua mengaku seperti itu. Kalau dia mengaku tidak mengikuti Al-Kitab wa Sunnah, ya selesai. Tapi ini mengaku, kami ini berlandaskan Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian dilihat praktek berikutnya, bagaimana para sahabat beramal dengan dalil-dalil itu. Ini yang menjadi ukuran. Karena di saat itulah Al-Quran dan hadis turun, keluar di zamannya para sahabat. Maka bagaimana para sahabat beramal dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang ini banyak cendekiawan muslim yang belajar ilmu agama bukan di negeri muslimin, di negeri kufar, di Amerika, di Jerman, Prancis, di Italia ataupun yang lainnya, atau di Iran. Naam. Maka ketika kembali ke daerah masing-masing, ke negeri muslimin, ada yang berpendapat sholat itu tidak wajib, cukup niat saja. Naam. Niat sudah dianggap sholat. Puasa, tidak usah puasa 30 hari, 3 hari saja sudah dianggap 30 hari. Kan seperti ini membingungkan jadi. Semua agama itu benar, karena semuanya mereka mengharapkan surga. Tidak ada agama yang tidak menginginkan surga. Bahkan sudah ada yang mengatakan telah meninggal atau telah pulang bapak kami di surga. Di koran-koran. Jadi sudah meyakinkan telah kembali bapak kami ke surga dengan tenang. Insyaallah sudah sampai meyakini bahwa surga itu milik mereka. Allahul Musta'an. Kalau kita tidak belajar ilmu agama dengan sebenar-benarnya, bingung kita. Oh, di sana begini, di situ begini. sana juga benar, di sini juga benar. Sementara al-haq itu cuma satu. Tidak berbilang. Fama badal haq ila dolat. Tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Jadi tidak akan kebenaran itu dua. Satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sana mengaku salafi, di sana mengaku salafi. Oh, di sana salafi Yaman pokoknya. Di sini salafi Madinah. Siapa yang menggolong-golongkan ada salafi Madinah, salafi Yaman? Salaf Rasulullah hanya satu. Naam, hanya satu. Al-haq cuma satu. Tidak berbilang. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, dan mengikuti selain jalannya mukminin. Ya, ada yang menyebutkan al-mu'minin di saat itu adalah para sahabat. Mengikuti jalannya selainnya, jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami palingkan dia kemana saja dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan kembalikan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masiran, itu seburuk-buruk tempat kembali. Jahannam. Nah, jadi kita harus berusaha menggali dan mempelajari. Bukan hanya duduk di rumah atau mencukupkan mendengar, tapi kita berusaha juga menggali, mempelajari. Nah, ilmu ini adalah agama, maka dari mana kita mengambil ilmu agama kita? Kalau kita mengambil ilmu agama kita di tempat yang salah, ya ikut salah. Percaya dengan khurafat-khurafat. Nah, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, semalam, kemarin malam, ya, ada yang percaya dengan suara-suara burung. Nah, ada yang percaya, ya, dengan yang aneh-aneh. Kemudian dia menjadi takut. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, ya, manfaat dan bahaya di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak takut kita keluar. Bertawakal langsung kepada Allah, tidak takut dengan suara-suara burung. Naam. Atau suara-suara yang lain. Suara kuda atau suara himar, suara anjing. Naam, memang anjing itu ketika bersuara itu memang melihat setan. Maka ketika azan, pernah kejadian azan di lembah. Jadi situ baru dibangun masjid. Ketika suara azan subuh itu, kebetulan itu ada anjing. Tidak semua anjingnya. Dan memang disebutkan dalam hadis bahwa syaitan itu ketika mendengar azan, maka dia akan lari kencang sampai mengeluarkan bunyi biar tidak mendengar azan. Nah, anjing-anjing itu melihat pada teriak semuanya. Habis azan datang lagi menggoda orang yang sholat sunnah. Nanti komat, lari lagi. Habis itu datang lagi. Pas masuk sholat bersama, diganggu lagi. Udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu. Bagi petani, diingatkan, waduh ini tanamannya kebanjiran, kebanyakan air. Bagi pedagang, ini sudah masuk bulan puasa, harus diperbanyak dagangannya. Naam. Ya, seperti itu. Bagi yang bisnis-bisnis, semua akan diingatkan di waktu sholat. Kadang di luar sholat tidak tertata dengan baik, di waktu sholat tertata satu persatu, diurut. Siapa ini? Syaitan mengingatkan. Nah, yang mau menambah keluarga teringat dalam sholat, oh ada ini, ada mesin bisa dibeli, ya Bu Aisyah. Nah, masing-masing ada, setan akan mengganggu dari jalan-jalannya itu. Ikhwat fillah, azani wa azakumullah. Wa min sabilil mu'minin arruju' ila madal alaihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalannya mukminin adalah arrujuk, merujuk. Rujuk ini sudah bahasa kita, bahasa Indonesia. Hasilnya bahasa Arab. Ya, kalau kita berobat, katanya dirujuk ke rumah sakit ini, nah itu namanya dirujuk, dikembalikan urusannya. Ya, jalannya mukminin arrujuk kembali kepada apa yang ditunjukkan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya, sangat berbahaya ketika seseorang menentang rasul kemudian setelah jelas baginya petunjuk. Tidak mengapa dia akan diselisih oleh manusia atau dimusuhi manusia. Yang penting dia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma dia disenangi manusia tetapi di depan Allah dimurkai. Naam. Karena gangguan manusia paling ujung-ujungnya mati. Tetapi dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah. Dengan waktu yang sangat panjang, tak terbatas. Kalau amalannya betul-betul diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia disenangi di sisi manusia tapi dimurkai oleh Allah, di dunia paling 50, 60, 70 tahun. Setelah itu di akhirat sengsara selama-lamanya. Jadi yang harus kita cari bagaimana Allah dan Rasulnya atau Allah subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada kita. Terus berusaha. Maka sangat berbahaya bila mana seseorang menjauh dari bimbingan Rasulullah. Allah menyebutkan falyahdharil ladzina yukhalifun amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya seseorang itu waspada, hati-hati ketika menyelisihi urusan Rasulnya, mereka akan tertimpa fitnah atau adab yang pedih, penyimpangan, kesyirikan dan yang lain. Bukan mengikuti Rasul kemudian memperingatinya, sehingga orang yang tidak memperingatinya bilang ini kada suka Rasul, kada mencintai Rasul. Naam. Amalan-amalan seperti ini kemudian kita kembalikan kepada para ulama dahulu, kepada para sahabat dahulu. Apakah mereka memperingati kematian Rasulullah atau kelahiran Rasulullah? Dan juga apakah mereka memperingati kelahiran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kan ini semuanya orang-orang yang petinggi-petinggi muslimin di saat itu. Sebagaimana di negeri kita ini, kalau para petinggi itu biasanya diperingati. Peringatan RA Kartini, Hari Ibu, naam. Peringatan apalagi, pahlawan revolusi diperingati, naam. Apalagi, yang sekolah-sekolah itu. Naam, sampai Sumpah Pemuda diperingati, bahkan Hari Buruh diperingati, Hari Santri pun diperingati sekarang ini. Naam, nah, seperti ini, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat di saat itu melakukannya? Kalau tidak ada, ya berhenti. Karena para sahabat ini orang yang paling semangat. Ketika mereka ditunjukkan kebaikan, mereka yang paling pertama melakukannya. Naam. Mereka paling pertama melakukannya, bukan seharusnya bukan orang-orang belakangan yang melakukan. Para sahabat dahulu sudah disebut dalam kitab-kitab fikih. Ya, pembahasan tentang peringatan ini, peringatan itu dan seterusnya. Tapi dalam kitab-kitab fikih tidak disebutkan. Ya, kalau banyak peringatan sih PNS senang karena banyak liburnya kan. Apalagi kalau berturut-turut mulai Jumat, ya sudah. Jumat itu sudah ke puncak semuanya. Larinya ke puncak, kemudian mobilnya tabrakan semuanya. Allahul musta'an. Banyak meninggal. Ya, walau alam apa yang dikerjakan di puncak sehingga mereka banyak yang celaka, ada yang meninggal. Wa amma sunnah famin adillatihi, adapun sunnah di antara dalil-dalilnya, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis Irbat bin Sariyah, innahuma ya'ish minkum fa sayaru ikhtilafan katsira. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum bi muhdatsatil umur fa inna kulla bidatin dhalalah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, ketika itu dia berucap kepada para sahabat, sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup, maka dia akan melihat, ya, ikhtilafan katsira, perselisihan-perselisihan yang banyak. Naam, dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Baru saja Rasulullah meninggal dunia, sudah ada sekelompok manusia di salah satu masjid, ya, ada pemimpinnya, ada pengikutnya, memerintahkan kepada mereka, sabbihu mi'ah, ayo bertasbih 100 kali. Maka Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat ini, hanya mendatangi Abdullah bin Mas'ud, menceritakan apa yang terjadi. Maka setelah mereka mendatangi sekumpulan orang ini, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, alangkah cepatnya kalian menyimpang. Ya, barang-barang Rasulullah belum hancur, artinya baru saja meninggal. Pakaian-pakaian Rasulullah belum habis, bejana-bejana Rasulullah belum habis, belum rusak. Ya, baru saja Rasulullah meninggal dunia, kok kalian sudah demikian cepatnya menyimpang? Kata mereka, wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami melakukan ini untuk melakukan kebaikan. Tapi kebaikan menurut siapa? Kalau menurut manusia baik, ya akan banyak kebaikan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan diukur dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut selera manusia. Maka diingkari. Di saat itu para sahabat, belum lagi fitnah-fitnah yang lain. Fitnah pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman, Ali dan seterusnya. Terus berlanjut sampai sekarang ini. Kita banyak melihat perselisihan yang banyak. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Itu bimbingannya Rasulullah. Ini untuk mencari keselamatan. Ya. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu bimbingannya Rasulullah, jalannya Rasulullah, dan sunnahnya Khulafai Rasyidin, bimbingannya Khulafai Rasyidin Al-Mahdiyin, yang Mahdiyin, yang terbimbing, min ba'di, setelahku. Dan lanjutan hadis itu, addu 'alaihi bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham, gigi yang kuat, bukan gigi depan, mudah lepas kalau depan ini, gigi yang untuk mengunyah. Dan hati-hati dari perkara yang baru, karena perkara-perkara yang baru itu adalah menyimpang, dan penyimpangan finnar, di neraka ujungnya. Maka apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah terbalik kenyataannya. Ya, yang sunnah dianggap menyelisihi, yang menyelisihi dianggap sunnah. Coba kalau sholat di masjid-masjid muslimin, imamnya mengatakan sawu shufakum, ya, lurus dan rapatkan shaf. Karena meluruskan dan merapatkan shaf itu minta manis sholah, termasuk kesempurnaan sholat. Makmumnya menjawab, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Lihat shafnya, kada rapat. Seharusnya bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami menyelisihi. Ini mengatakan sami'na wa ata'na, shafnya kada rapat. bolong-bolong. Apalagi kalau sejadahnya dari Arab Saudi, besar-besar. Sehingga satu sejadah itu sebenarnya dua orang dipakai sendiri. Nah, ini kalau kita melihat bimbingan Nabi SAW, sholat itu dirapatkan. Maka Rasulullah pernah, sudah mau dekat bertakbir. Jadi termasuk kelebihan Rasulullah, dia bisa melihat yang di belakang. Sudah mau bertakbir, ada yang di belakang bikin salah-salah. Maka Rasulullah marah di saat itu. Shaf sudah rapat, sudah bagus, tak ada seseorang yang memajukan badannya. Naam. Maka Rasulullah marah. Nah ini kaum muslimin sholat, mau rapatkah, gak rapatkah, bahkan kok dirapatin malah justru marah. Kita rapat sedikit, bergeser, bergeser, bergeser. Lama-lama kita ya kakinya sudah begini, ya gak bisa. Naam. Akhirnya ya sudah, gak usah lagi dikejar. Nanti berkelahi dalam sholat, gak khusyuk nantinya. Memang ada suatu kejadian. Jadi ikhwah ini juga kada paham, tidak mengerti kalau orang itu tidak paham sunnah. Jadi setiap sholat selalu didekati, menjauh dekat. Lama-lama marah dia, diinjaknya dalam sholat ini. Hati-hati. Ya, kita juga menerapkan sunnah, dilihat-lihat. Kalau memang orangnya kada mau ya sudah, urusan dia. Nah, diantaranya seperti itu. Kita harus berakhlak mulia. Walaupun sunnah, tapi kalau dia tidak paham, jangan. Kalau bisa kita pahamkan dulu. Dia menerima, walhamdulillah. Tidak diterima, sudah selesai kewajiban kita menyampaikan. Nah, Rasulullah tidak bisa memaksa paman-pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Ya, sampai Abu Lahab, ya, ini orang yang paling keras penentang kepada Rasulullah SAW di antara paman Rasulullah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran dengan turunnya surat Tabat, syahada Abi Lahab wa Tab. 6. Abu Thalib juga tidak bisa Rasulullah berbuat apa-apa, pernah membantu dakwah Rasulullah namun tidak mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. 6. Ikhwat fillah azani wa azakumul maka. Pada intinya pembahasan kita ini bahwa merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah al-khulafa rasyidin, ya, inilah perkara yang wajib. Nah, bagaimana kita harus mengetahui seperti ini? Ya, harus belajar. Kalau kita enggak belajar, ya enggak paham, enggak ngerti. Ada orang beramal seperti itu bingung, di tempat yang lain beramal seperti itu bingung. Tapi kalau kita tahu ilmunya, yang benar seperti ini, ya, yang itu salah, atau ini boleh, yang seperti itu juga boleh, dua-duanya boleh. Kalau kita sudah belajar, tapi kalau kita enggak belajar bingung. Oh, ada yang habis sambil liman hamidah, tangannya diletakkan di sini, ada yang diturunkan begini. Yang benar mana? Tapi kalau yang sudah belajar, dia akan mengerti. Ada lagi yang tasyahud, ya. Ada yang lurus saja seperti ini, ada lagi yang digoyang-goyangkan begini. Nah, mana di antaranya keduanya rajih yang kuat? Maka ketika dia belajar, dia akan tahu. Nah, ketika ruku, apa ini sujud? Apakah duluan tangan dulu turun atau duluan lutut? Nah, ini ketika dia pelajari, di sana dia akan paham. Tapi kalau tidak belajar, ya mungkin menurut yang enak kayaknya begini aja, karena dia nggak tahu dalil-dalilnya. Walam bisawab, ini yang kita bisa baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun untuk kajian Ramadan, ya ini belum dipikirkan. Atau belum dapat kitabnya, kira-kira kitab apa yang mau dibahas. Yang lain sudah berpindah haluan, kita ini belum, masih istiqomah membahas ini. Mudah-mudahan bisa dicarikan kedepannya. Juga pertemuannya paling 4 pekan, itu sebanyak 8 kali saja. Itu pun kalau hadir terus. Kalau ada bolong-bolongnya ya mungkin bisa berkurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.